Kau taklukkan matahari, kau buat hitam warna pelangi, kau buat gerak embun pagi merataplah diri. Aku lemah, aku rapuh, tak berdaya menghadapimu. Maafkanlah bila aku abaikan rasamu. Aku tak mungkin mencintaimu. Aku tak bisa mencintaimu. Masa lalu membunuhku, membuat tak bisa mencintaimu. Maafkanlah bila ku abaikan cintamu. Masa lalu memikatku, membuat tak bisa memilikimu. Maafkanlah bila ku robohkan rasamu. Mencintaimu, maafkanlah bila ku abaikan cintamu. Masa lalu menikahku, membuat tak bisa.